ikuti aku, kata Nabi, mentaati aku, mereka akan masuk surga. Tapi siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian, ternyata untuk masuk surga mudah saja. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang mencintai aku akan bersama-sama denganku di dalam surga. Jadi hadirin mulia, sekarang jangan lihat kiri kanan, lihat diri kita. Sudah berapa banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan dan berapa yang banyak yang kita remehkan, bahkan kita hina mungkin. Sunnah Nabi ini banyak banget. Saya dengar seorang ulama katakan 18 ribu jenis sunnah. Tak ada satu sunnah pun yang kecil. Kata almarhum Kiai Uzairon, beliau katakan sekecil-kecilnya sunnah Rasulullah itu lebih berharga daripada syurga. Kenapa? Karena syurga kesenangan nafsu kita, tapi sunnah adalah kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai aku, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kita. Mau jadi habib, ikuti sunnah. Yuhibbukumullah. Itu ya habib yang secara bahasanya begitu. Jadi hadirin dirahmati Allah taala, maka awal hijrah saya, hadirin mulia, guru saya itu katakan hidupkan di sunnah. Saya tak pandai baca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah akhlaknya Rasulullah. Ikuti akhlaknya Nabi, meskipun kau tak pandai baca Al-Qur'an, insyaallah tanpa sadar kamu telah amalkan Al-Qur'an. Semua saya hidupkan sunnah, Pak ya. 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi hadirin mulia, apa sunnah terhebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah fikir, sunnah syariah. Kalau surah ini insyaallah mudah, Pak. Kalau asal ada niat saja, dengan modal sedikit kita pergi ke toko pekan muslim, insyaallah zahir kita bisa seperti Nabi. Tanya sama ustaz bagaimana dari ujung rambut. Nah, sekarang ustaz pun alhamdulillah istiqamah pakai imamah. Ini sunnah Nabi. Nah, mudah-mudahan nanti seluruh Indonesia seperti 100 tahun yang lalu, tukang becak pun, tukang angkat pun pakai imamah. Kenapa? Mereka paham itu sunnah. Hari ini kan kita anggap ini pakaian ulama, pakaian orang Arab, pakaian, tapi ini sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai pelan-pelan kita hidupkan. Meskipun belum mampu menghidupkan 100%, jangan tinggalkan 100%. Minimal kalau kita berjalan, orang tahu kita orang Islam. Kenapa, Pak? Sunnah ini amalan jasad. Gak bisa kita katakan saya mencintai Nabi dalam hati saja, tapi jasad kita ikut Yahudi, gak bisa. Datang satu orang kepada Sayyidina Umar pakai baju dengan tanda-tanda orang Yahudi. Fashionnya ikut fashionnya zaman Sayyidina Umar. Umar panggil dia, hey, Yahudi sini. Amir Mu'minin, aku kan orang Islam. Kata Umar, saya tak tahu kamu orang Islam. Kenapa? Pakaianmu pakaian kenapa seperti itu? Tapi hati saya ini mencintai Rasulullah. Itu Allah yang tahu. Kalau di zaman Nabi ada Jibril yang turun, sehingga Nabi tahu mana yang munafik, mana yang tidak. Tapi di zamanku, aku hanya akan memperlakukan kalian sebagaimana kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Pak, kalau kita tak ada tanda-tanda keislaman, kalau kita ke luar negeri, orang tak ucap salam sama kita. Janganlah jauh-jauh, Pak. Jangan jauh-jauh, kita ke Bali sajalah. Kita minoritas muslim di sana, kalau tak ada tanda-tanda keislaman, kita berjalan, orang tak ucap salam. Tapi kalau ada sedikit saja, mungkin pakai songkok, pakai gamis, ataupun mungkin apa, pegang tasbih, pakai sorban dan sebagainya. Kalau kita jalan, meskipun orang bule katakan assalamualaikum, maka orang akan memuliakan kita dengan apa? Dengan pakaian yang kita pakai. Itu surah. Kemudian sirah, kehidupan Nabi, sunnah surah, penampilan sirah, kehidupan Nabi, bagaimana Nabi tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, itu Nabi ajarkan sempurna. Nabi bangun tidur ingat Allah, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa lanusur. Ini amalkan. Bangun tidur masuk toilet, Nabi ajarkan kaki kiri, keluar kaki kanan. Bercermin ada doanya, pakai baju ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya, keluar rumah ada doanya, pakai baju ada doanya. Nabi ajarkan caranya, mulai dari sebelah kanan. Naik kendaraan ada doanya, kendaraan berjalan ada doanya, jalan mendaki ada doanya, jalan menurun ada doanya, jalan belok-belok ada doanya, lewat jembatan ada doanya, lihat pasar ada doanya, masuk pasar ada doanya, lihat perempuan yang bukan mahram ada doanya, lihat kemewahan-kemewahan dunia ada doanya, lihat masjid ada doanya, lihat tempat peribadatan orang kafir ada doanya. Dari ujung sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi ajarkan sempurna adabnya, doanya. Ini mesti kita amalkan, Pak. Orang tidur dengan adab baca doa, seperti teman kita kemarin kan, Dedi meninggal dengan adab tidur, insyaallah syahid. Kita tidur hadirin mulia baca doa niat tahajud, ketiduran sampai subuh dicatat pahala tahajud. Niat. Jadi hadirin mulia, orang-orang mukmin ini 24 jam kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap detik mereka dihibur dengan amalan-amalan sunnah. Dan sunnah yang terhebat itu sunnah syariah, fikir. Apa yang Nabi fikirkan hari-hari hadirin? Nabi menangis siang dan malam. Kalau Nabi tidur di telapak, bangun tidur di telapak tangan Nabi ada air mata. Apa yang Nabi tangiskan? Umatnya. Ummati, ummati. Dan apa yang difikirkan manusia itu akan berharga. Kalau kita fikirkan umat, umat akan berharga. Umat akan mahal harganya dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah. Apa yang tidak difikirkan manusia tak ada harganya. Dulu nenek moyang kita, Pak, kalau dia habis bertanam di satu tempat, setelah dia panen dia tinggalkan tanah itu, dia pindah, karena tanah tak ada harganya waktu mereka hidup. Kenapa? Mereka tak fikirkan tanah. Setelah tanah mulai difikirkan, ternyata di dalam tanah ini banyak kandungannya. Setelah diolah bisa diolah lagi. Maka tanah-tanah pun mulai dikapling-kapling hadirin mulia, per meter bisa juta-juta harganya. Difikirkan lagi di dalam tanah ternyata ada berliannya, ada emasnya, ada peraknya. Itu mahal tanah. Difikirkan lagi hadirin mulia, dicek lagi di dalamnya ada minyaknya. Ada uranium, semuanya ada. Semakin mahal harga tanah itu. Jadi apa yang difikirkan manusia berharga. Di Bali itu, Ustaz, ada tebing. Tempat orang bunuh diri dulu. Kalau orang stres loncat di tebing. Menakutkan itu tebing. Setelah datang orang-orang bule ke Bali, dia fikirkan tebing. Sehingga sekarang ada villa-villa cliff view. Pemandangan tebing. Jadi tebing mereka pahat, dibikin villa, Pak. Jadi pas keluar langsung tebing. Itu paling mahal harganya, Pak. Tebing difikirkan, yang mengerikan awalnya jadi mahal harganya. Pakaian difikirkan, baju bisa juta-juta harganya. Mobil difikirkan, miliar-miliar harga mobil. Emas difikirkan, berapa mahal harga emas hari ini. Tapi sekarang ini umat tidak difikirkan lagi, sehingga umat tak ada harganya. Umat Islam dalam keadaan hina, sehina-hinanya. Perempuan-perempuan muslimah disewakan per jam 20 ribu, 30 ribu rupiah. Diekspor ke luar negeri hadirin mulia. Kadang-kadang masakin majikannya yang kafir babi. Open eyes, buka mata, Pak. Jutaan mungkin, ratusan ribu wanita-wanita muslimah kita terhina hadirin mulia di negeri-negeri kafir. Menjadi mereka bukan hamba sahaya, tapi mereka diperlakukan seperti orang-orang hina. Cebokin orang kafir, tak boleh sholat. Pergilah, Pak, ke Hong Kong sekali, Pak. Pergilah ke tempat-tempat negara-negara yang banyak wanita-wanita kita di sana. Adakah kita pikirkan ini, Pak? Mestinya, Pak, pemerintah-pemerintah pulangkan mereka, perempuan-perempuan itu semua. Ini kesalahan kita laki-laki, Pak. Kita tak mau keluar, maka perempuan yang keluar negeri. Coba kalau laki-laki semua keluar, jalan Allah dakwah. Perempuan jadi mulia di rumah, terhijab. Gara-gara nasi bungkus, satu bungkus, orang ditusuk, dibunuh. Tak ada harganya, laki. Muslim tak ada harganya. Rebutan zakat 20 ribu, diinjak lehernya mati.

emas dengan batu bata merah dalam pandangan sahabat sama, Pak. Sama-sama makhluk yang tak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Rustum speechless. Tak faham apa yang mau diomongkan sama orang ini. Dia bilang, kalian ini, kamu ini seperti seekor musang yang masuk ke sebuah taman, sebuah kebun, kemudian memakan apa-apa yang di dalam kebun tadi. Kebun itu milik kami. Lubangnya kecil, kamu masuk masih kurus badanmu. Tapi kamu makan banyak di sini nanti, badanmu membesar gemuk, kami pemilik kebun marah. Dan kami akan hajar kalian. Kalian tak akan bisa lari karena masuk ke lubang kecil tadi udah gak muat lagi, badanmu kebesaran. Apa kata Rabi bin Amir? Itu ceritamu saja. Kau lihat apa yang terjadi nanti. Hah? Kami yang hancur, apa kalian yang hancur? Aku datang ke sini, kata Rabi bin Amir, hadirin mulia. Kan dia bilang, kenapa kalian datang jauh-jauh dari Madinah? Bodoh. Majina ilaikum. Bukan aku yang datang ke sini, kata Rabi. Allahu ibtasana ilaikum. Allah yang hantar aku ke kamu. Untuk membebaskan kalian semua dari perbudakan dari makhluk kepada makhluk, penghambaan dari makhluk kepada makhluk menjadi penghambaan dari makhluk kepada Allah. Kami datang ke sini membebaskan kalian dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat. Terimalah Islam. Kalau tidak, sebentar lagi akan datang satu pasukan yang semua mencintai mati melebihi kalian mencintai hidup. Miskin, Pak, menggetarkan tiang-tiang kerajaan Kisra. Hari ini, Pak, ada enggak orang seperti itu? Kenapa sahabat begitu dahsyat, begitu hebat, hadirin mulia? Karena di hati mereka ada kalimah la ilaha illallah. Ini kalimah enggak main-main beratnya, Pak. Ditimbang, kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa minta satu amalan untuk berzikir. Kata Allah, ucapkan la ilaha illallah. Ya Rabb, bukankah semua orang ucapkan kalimah itu? Tidak. Bukan masalah itu. Kamu tahu enggak itu kalimah? Diletakkan di sebelah timbangan, kemudian 7 lapis langit dan bumi di sebelah timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Ada orang kampung, Ustaz. Orang desa. Di satu desa kecil di India namanya Mewat. Itu desa sampai sekarang masih terjaga. Jarang kita lihat antena TV di sana. Kampung yang sangat banyak ulama, orang-orang ahli zuhud di sana, sufi-sufi banyak di sana. Tak ada main-main yang melalaikan, main bola tak ada di sana, apa macam-macam lah. Subhanallah, hadirin mulia, orang kampung tadi pergi ke India, ke Delhi. Ini kisah nyata. Saya dengar dari guru saya, dia bilang. Kemudian orang-orang desa tadi sampai di kota, dia heran. Apa yang diherankan? Melihat orang main bola. Dalam hati dia, kira-kira apa salahnya benda bulat ini? Semua orang tendang dia, semua orang pecundul dia. Dan gak main-main, menendang dengan sekuat tenaga. Dia tonton di pinggir lapang bola, dia duduk. Dia pikirkan kira-kira salahnya apa nih benda ini? Kenapa 20 orang lebih berlari-lari mengejar dia dan tendang dia? Ketika lagi mikir, Masya Allah, bola tadi tiba-tiba melayang ke arah dia. Dia berdiri, dia sambut itu bola. Dia sambut, dia pegang-pegang, dia peluk, dia belai-belai, kasihan kamu ya. Dia pikir, dia terus memikirkan kira-kira apa salahnya benda ini, bola ini. Diangkat, ah, kamu ringan. Coba kalau kamu berat. Kalau ada yang berani tendang kamu, patah kaki mereka. Kalau ada yang berani sundul kamu, pecah kepala mereka. Hari ini umat Islam seperti bola tadi, ringan tanpa kalimah. Kalau kalimah ada di hati kita semua, Pak. Ayo tenang, kami tenang. Tenang, silahkan tenang. Kalau enggak patah-patah kakinya. Maka usaha kita hari ini memasukkan kalimah ke hati kita masing-masing. Kalau ke hati orang bukan kerja kita, itu kerja Allah. Nabi pun tak bisa berhidayah. Tapi untuk memasukkan kalimah ke hati kita, kita perlu mujahadah. Ganti kesenangan nafsu dengan kesenangan Allah. Masukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Gimana supaya bisa bersih nih hati-hati? Gimana caranya? Hati kita ini seperti kolam sekarang, Pak. Seperti bak. Bak air yang sudah ada bangkai tikusnya. Ada najis di dalamnya, ada dunia di dalamnya. Dunia ini kotoran, Pak. Bangkai, kata Nabi, ad-dunya jifah. Ustaz, ada hadisnya, dunia bangkai. Di dalam hati ada kotoran, ada dunia. Di dalam kolam air, bak air kita ada bangkai. Kira-kira, Pak, kalau kita datangkan air isi ulang itu, Pak, 5 galon, 5 tangki, masukin ke kolam kita, bersih nggak air itu, Pak? Enggak, ada bangkai di dalamnya. Satu-satunya cara membersihkan kolam kita, hadirin sekalian, keluarkan itu bangkai tikus, kuras habis. Keluarkan seluruh kecintaan kepada dunia dari hati, baru masuk kebesaran Allah. Kalau di kandang ayam itu ada ular, ada musang, ayam tak mau masuk, Pak. Bersihkan itu kandang. Ke kandang sudah bersih, ayam masuk sendiri, gak usah disuruh-suruh. Sekarang kebesaran Allah tak mau masuk ke hati kita. Ada cinta dunia di dalamnya, cinta kepada anak berlebih-lebihan, cinta kepada istri berlebih-lebihan. Takut berpisah dengan mereka, dengan dunia. Gak main-main, Pak. Nabi Yakub alaihissalam sampai buta menangis. Buta. Kenapa? Berlebihan cinta kepada Yusuf. Anak banyak, 12. Satu ganteng banget, soleh banget, ganteng banget, namanya Yusuf. Ketika zikir, ketika ibadah, sholat pun Nabi Yakub terbesit kecintaan kepada Yusuf ke hati. Yang kefikir Yusuf bukan Allah lagi. Allah Maha Pencemburu, Pak. Allah pisahkan mereka 40 tahun. Buta matanya menangis, ya Rob, apa salahku? Kenapa Yusuf hilang? Kenapa engkau ambil Yusuf dari aku? Hati-hati, Pak, antum cinta berlebihan sama anak, Allah pisahkan nanti, Pak. Dengan caranya berlebihan cinta kepada istri, Allah pisahkan, Allah terbiah. Allah Maha Pencemburu. Allah tak ingin cinta kita kepada makhluk melebihi cinta kepadanya. Maka sekali-sekali pergi kita, Pak. Ikuti ustaz, pergi dakwah. Luangkan waktu. Siapa ya? Jangan dunia-dunia terus, Pak. Dunia-dunia ini gak ada apa-apa yang gak dia. Dunia ini beban, Pak. Dunia ini beban. Kumpulkan bekal, bukan kumpulkan beban. Sahabat itu banyak yang kaya raya, Pak, tapi tak ada dunia di hati mereka. Yang multimiliuner banyak banget. Abdurrahman bin Auf datang membawa keuntungan bisnis 700 ekor onta dengan kontainernya. 700 ekor onta. Rasulullah lihat gemuruh Madinah, rombongan perdagang Abdurrahman datang. Nabi cerita kepada Aisyah, Ummatul Mukminin, nanti Abdurrahman masuk surga merangka-rangka. Ternyata sabda Nabi sampai ke telinga Abdurrahman. Saya berkatakan, kata Rasulullah, engkau masuk surga merangka-rangka, Abdurrahman. Padahal beliau ini salah satu dari Asyara Mubasirin, 10 orang dijamin masuk surga. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Hei, kabarkan kepada Rasulullah, aku akan masuk surga dengan berlari. 700 ekor onta ini aku infakkan semuanya di jalan Allah. Semuanya di jalan Allah. Mbak, cari duit banyak-banyak. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Sisanya fisabilillah. Ustaz lagi bangun masjid, bantu, habis-habisan. Ada proyek bangun pesantren, bantu habis-habisan. Itu orang cerdas, Pak. Dia kumpulkan duit banyak-banyak, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Kumpulkan bekal, bukan beban. Itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Semua siapa ya? Enggak apa-apa. Enggak ada ceritanya orang miskin dengan infak. Enggak ada ceritanya orang susah dengan dia bayar zakat. Enggak ada. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah, ini fikir Nabi, hadirin mulia, mesti masuk ke fikir kita semua. Enggak tidur kita, Pak. Gelisah terus. Orang lihat ulama-ulama kita, Pak, malam enggak bisa tidur. Guru-guru kita. Enggak bisa tidur, nangis. Kita lihat, saya sering ke Hindustan, Ustaz. Lihat di sana banyak ulama-ulama dakwah. Di mata mereka ada rel air mata bekas menangis. Menangisi umat. Gimana ini umat semua selamat dari azab Allah? Gimana anak selamat dari azab Allah? Fikir itu, Pak, fikirkan itu. Gimana anak-anak kita jadi alul masjid? Gimana anak-anak kita jadi hafiz Quran, alim? Umat ini semua bahagia dunia akhirat. Nah, maka sekali-sekali, Pak, lepaskan itu dunia. Sekali-sekali saja. Pegang seperlunya. Saya nonton video di YouTube, Ustaz. Judulnya How the African Catch the Monkey. Bagaimana orang Afrika menangkap monyet? Ternyata orang Afrika ini cerdas juga. Dia bikin di gua-gua itu, di bebatuan. Kalau sekarang taruhlah, yang gampang kita mikirkan di dalam botol, botol besar, bawahnya besar, di atasnya kecil. Lehernya botol kan kecil. Sekiranya dimasuki tangan monyet bisa. Di dalam botol tadi dipenuhi dengan kacang-kacangan. Kacang tadi ditebar dari tempat monyet, semuanya tadi ambil, terus sampai ke tempat botol tadi. Ketika melihat kacang banyak, hampir semua monyet, mungkin semua, pasti semua monyet memasukkan tangannya. Masuk. Dia ambil banyak-banyak itu kacang. Pas dia ambil banyak-banyak, ditarik keluar enggak bisa. Kenapa? Tangannya membesar. Dia teriak-teriak minta tolong ke teman-temannya, tolong, tolong, tolong, tolong. Enggak bisa. Barulah datang orang yang menjebak tadi, orang Afrika tadi, tangkap dia. Sebetulnya kalau monyet ini berpikir, ketika tangannya gak bisa ditarik keluar, dilepaskan itu kacang. Tadi lepas selamat dia. Tapi dia tak mau berpisah dengan kacang itu. Kacau kan? Atau ambil satu-satu saja, ambil satu-satu. Buka, enak kan? Maka dengan dunia, Pak, jangan terlalu serakah. Kalau serakah, Pak, terjebak kita. Kalau kita mancing ikan, Pak, Pak, kita mancing ikan, seringkali itu umpan habis, ikan gak dapat. Kenapa? Kita berjumpa dengan ikan yang berpikir. Kita ketemu ikan yang mikir, yang gak serakah. Jadi umpan kita cuma dicumut-cumut. Gimana? Tapi kalau ikan yang serakah, dia buka mulutnya besar-besar, tam, kena itu pancing. Maka sama dunia jangan terlalu buka besar-besar, buka mulut, Pak. Kecil aja. Lihat dunia, lihat cacing kedatang, sampai habis tuh umpan, kurang ajar tuh ikan. Sekali kita mancing, habis umpan kita habis, dia lari. Nah, kita menghadapi nih cacing ini, Pak, dunia, Pak. Jebakan, di dalamnya ada kail. Kalau kita terlalu lebar buka mulut, habis kita. Banyak tawaran-tawaran nanti ini kepada ustadz-ustadz, kepada pejuang-pejuang Islam dunia. Kalau kita tertipu buka mulut besar-besar, habis kita. Udah kepancing, kejebak, gak bisa apa-apa lagi. Tunggu kebinasaan. Kalau ikan sudah ditarik keluar dari air, lihat apa yang terjadi. Itu nelayan, Pak, tukang pancing tak ada belas kasihan kepada ikan. Dibanting, diiris, dikasih jeruk, mengerikan. Digoreng, tulang pun dicabut, dipisahkan dari daging. Pokoknya sadis lah, Pak. Dan ikan tak akan bisa lagi menyesal, ya Allah, aku telah lihat, aku telah dengar, kembalikan aku ke laut. Enggak bisa. Nah, maka sekarang hadirin mulia, Allah telah berikan kita nasihat-nasihat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi-Nabi telah datang. Rasulullah SAW telah sempurnakan. Guru-guru kita enggak letih mengingatkan kita tentang bahaya dunia. Tentang fitnahnya dunia, hadirin mulia. Dunia jannatul kafir. Surganya orang kafir. Sijnul mu'minin. Seorang ulama sampaikan, hadirin mulia, kalau orang beriman ingin dapatkan surga di dunia, tanpa sadar dia telah menzalimi orang kafir. Kalau doa orang dizalimi dikabulkan oleh Allah. Ya, Pak. Kita rampas haknya dia. Kalau hidup di penjara, sijil di penjara tak boleh bebas, Pak. Pakaian pun tak sesuka hati. Bapak pernah masuk penjara? Sekali masuklah, Pak. Bukan nginap, tapi dakwah ke sana. Di penjara makanan diatur, tidak boleh sesuka hati. Jam tidur diatur, jam bangun diatur. Seragam Pak, ada uniformnya orang di penjara. Tapi ingat, orang yang di penjara enggak lama lagi bebas, dia akan bahagia selama-lamanya. Dia akan merdeka hati mulia. Enggak apa-apa kita masuk penjara sementara untuk bahagia selama-lamanya, untuk bebas selama-lamanya. Susah-susah sementara untuk senang-senang selama-lamanya. Daripada senang-senang sementara susah selama-lamanya. Pilih mana Pak? Bapak mau mana Pak? Party 3 hari. Pesta puaskan nafsu 3 hari tapi masuk penjara sampai mati. Mau enggak Pak? Lebih baik masuk penjara 3 hari untuk party selama-lamanya sampai mati. Ya. Hura-hura di sini, haru-haru di sana. Haru-haru di sini, hura-hura di sana. Pilihan. Hura-hura di sini, haru-haru di sana. Haru-haru di sini, hura-hura di sana. Susah-susah di sini, senang-senang di sana. Senang-senang di sini, susah-susah di sana. Ya Pak ya, gak apa-apa mujahadah sebentar. Nabi-nabi pun susah. Semakin susah kita di jalan Allah, semakin mulia kita dalam pandangan Allah. Sehingga nabi-nabi yang disusahkan dalam dakwah, Allah berikan gelar ulul azmi. Kalau kita tidak mau susah payah dalam dakwah Pak, berarti kita tak mau dimuliakan oleh Allah. Naik gunung susah, turun gunung susah, ke pedalaman-pedalaman gak ada sinyal susah Ustaz. Masuk ke pulau-pulau gak ada listriknya. Kami pernah gerak satu rombongan jamaah ke satu pulau di daerah Sulawesi Utara. Orang-orang kaya Pak, masuk ke pulau, ternyata di sana enggak ada ATM. Mesin ATM enggak ada. Duitnya banyak tapi di ATM semua. Susah kita Pak. Enggak bawa uang cash. Dipikir di pulau tadi ada bisa narik duit, enggak bisa. Makan tuh ATM. Jadi orang beriman itu gitu Pak. Ikut jejak langkah sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Kalau kita mau ridha Allah, tak ada cara lain. Ikut muhajirin dan ansar. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi hadirin mulia, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sekejap mata. Sebentar saja. Dunia bukan tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Oh Pak, itu malaikat maut tak punya perasaan. Dia enggak peduli antum mau menantu besok. Aduh, tunggu kad, masih banyak utang. Enggak ada. Allah katakan tangkap. Tangkap, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Kalau Allah katakan pergi berangkat, lanjutkan perjalanan, kita enggak bisa kemana-mana. Ini waktu terus berjalan Pak. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, detik, detik, jam berbunyi terus. Kalau kita dengar suara dia, hakikatnya dia akan katakan berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Berkurang jatah hidupmu di dunia. Allah, bentar lagi kita mati Pak. Kemarin kita nguburin orang, bentar lagi kita dikuburin. Ini gak main-main ya Pak. Mati ini gak main-main. Kita mati sekali saja Pak, tapi hidup selama-lamanya. Ustadz kemarin bilang di pemakaman, yang mati ternyata bukan orang kaya saja. Orang kaya mati jelas, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, malaikat pun mati ternyata. Setelah semua dicabut nyawa sama Israel, malaikat maut, tinggal Israel dengan Allah. Dia bilang, ya Rab, tinggal kita berdua. Kata Allah, kau pun harus mati. Malaikat maut mati. Yang tak mati cuma Allah Ta'ala saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Mati itu dua saja Pak, husnul masul. Mati yang baik, mati yang buruk. Dan Ustaz kemarin katakan, saya ingat semua kata Ustaz kemarin, orang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang sibuk zikir mati lagi zikir. Orang yang sibuk dakwah mati lagi dakwah. Orang yang sibuk itikaf mati lagi itikaf. Orang yang sibuk maksiat, mati lagi maksiat. Na'udzubillah min zalik. Berapa banyak kita dengar berita di koran-koran, orang mati di tempat pelacuran, mati di tempat perjudian, mati lagi mabok-mabokan, overdosis narkoba. Saya doakan semua kita yang hadir sini mati lagi ibadah, amin, lagi dakwah. Mati husnul khatimah. Mati di sini indah, Pak. Kalau bisa di Masjid Nabi di Madinah. Saya satu orang ada Maulana namanya Maulana Said Ahmad Khan, Ustaz. Dia meninggal, ulama ajib, ulama besar. Dia orang Pakistan. Kemudian beliau bercita-cita meninggal di Madinah. Seringkali dalam tausiah saya katakan, doakan saya meninggal di Madinah. Doakan saya meninggal di Madinah. Setiap musim haji, setiap Ramadan dia pergi ke Madinah. Sampai akhirnya ketika dia sadar waktu itu memang udah enggak ada lagi waktu, hadirnya mulia. Ini bakal meninggal ini. Kan orang beriman itu punya firasat. Dia tahu kapan dia akan meninggal, pada perasaan. Maulana Saim akan pergi ke Saudi, hadir mulia. Paspornya dia buang. Dia bilang saya harus meninggal di Madinah. Di kapan Allah meninggalkan beliau? Ketika dalam bulan Ramadan. Di Raudah, samping makamnya Nabi. Tanggal 27 Ramadan, jam 2 malam. Lagi sujud. Mudah-mudahan kita bisa begitu meninggal. Ajib, kan meninggal lagi dakwah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari 92 tahun umurnya, Pak. Ada jamaah bergerak dari Madinah ke Turki. Ditawarkan. Siapa yang siap? Abu Ayyub berdiri. Kurang apa pengorbanan Abu Ayyub, Pak? Rumahnya telah dia korbankan untuk jadi rumah Nabi, jadi masjid Nabi. Rumahnya, tempat tinggalnya, unta Nabi berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Satu amal itu saja sudah jamin dia surga. Tapi Abu Ayyub bukannya berbangga hati dan sombong dengan amalan itu, hadir mulia, tapi tetap merasa kurang dengan pengorbanannya. Ketika anak-anaknya sudah mulai besar dewasa, dia sudah tua. Satu rombongan bergerak ke Turki. Dulu enggak ada pesawat, Pak, jalan kaki dari Madinah. Abu Ayyub pun berdiri, dikatakan saya ingin ikut dengan jamaah itu. Anak-anaknya katakan, ayah duduklah ya, kami yang berangkat, ayah di rumah saja. Tidak, kata Abu Ayyub, aku akan pergi, sudah tua, sakit-sakitan. Maka di pertengah perjalanan sakit pun sudah mulai terasa, hadirnya sudah dekat dengan kematian. Dia datang kepada Amir jamaahnya, dikatakan, Amir, kalau saya meninggal dalam perjalanan, tolong jenazah saya antar sampai ke tempat tujuan, jangan dikuburkan aku di tengah jalan, tapi kuburkan aku di Istanbul, di Turki. Sebelum masuk di Turki, meninggal Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat pun menunaikan amanahnya, digotong jenazahnya sampai ke Istanbul. Di Istanbul dikuburkan. Ternyata dari kuburan Abu Ayyub memancarkan cahaya yang begitu terang sehingga seluruh orang Turki berkumpul di kuburan itu. Ini kuburan siapa? Jenazahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu telah menjadi asbab hidayah bagi orang-orang Turki. Mayatnya berdakwah. Sebagaimana para wali-wali Allah hari ini, Pak. Sudah meninggal Sunan Ampel, tapi keberkahan di kuburannya pun, hadirin mulia, telah menjatuhkan rezeki ribuan orang di sekitar kubur itu, orang berziarah. Sekarang kita catat sejarah kita, apa? Kita enggak tahu nih, kita nih hidup berapa lama lagi. Kita diperintah untuk mentaati Allah, diperintah untuk berdakwah, untuk beribadah, berzikir, tilawah sampai mati saja, Pak, enggak lama-lama. Kalau nanti sore kita mati, berarti sampai nanti sore saja, Pak. Saya gak nakut-nakut ya, Pak. Saya pernah ngomong kayak gini, Pak. Ternyata ada yang mati beneran, Pak. Jangan takut mati. Takut mati, mati. Gak takut mati, mati. Ingat mati, mati. Gak ingat mati, mati. Siapa ya, Bang? Taubat kita. Kalau taubat itu main, jangan main-main. Yang kata Buya Hamka, taubat sambalado. Oh, aduh pedas-pedas, gak capek, gak kapok, gak makan lagi. Besok makan lagi. Taubat nasuha. Jangan tunggu nanti keburu mati. Allah itu cinta sama orang bertaubat. Maka tugas kita, hadirin mulia, sebetulnya sederhana saja. Dai-dai ini, kalau mengajar ya ustaz lah. Hukum hakam ini halal haram, tajwid bagaimana, makhraj huruf itu ustaz yang lebih pantas mengajarkan. Tapi kalau kita orang-orang, saya orang awam, orang-orang yang tak, bukan dari pesantren, kita ilmu tak banyak. Tugas kita ketemu, jumpa orang, beri motivasi. Kau cintai ulama. Ayo, datang kepada ulama. Lihat orang sakit, Pak. Kita pegang tangannya, dia ajak ke dokter. Jangan kita yang ngobatin. Bapak lihat orang sakit, dokter bukan suntik orang. Tangkap polisi kita, Pak. Yang boleh nyuntik, yang boleh operasi orang, bedah orang, itu cuma dokter. Yang boleh berfatwa hanya ustadz, hanya ulama. Kita orang awam gak usah ikut-ikutan berdebat, Pak, ya. Apa ulama katakan? Sami'na wa ta'ana. Salah dapat satu, benar dapat dua. Tugas kita ketemu orang pendosa, Pak. Mari, Pak, taubat, Pak. Aduh, Bang, dosa saya banyak, Bang. Hah, kecil. Dosamu gak ada apa-apanya. Ampunan Allah lebih besar. Ya. Ampunan Allah lebih besar. Kalau kita tak bisa memberi motivasi orang bertobat ataupun memutuskan harapan hati orang untuk bertobat, orang bertobat kita katakan gak mungkin, kamu neraka sudah, pokoknya kamu nerakanya di sini. Kita penitia pengertian, bahaya, Pak. Ada hari ini orang tiap lihat orang diponis orang, ini neraka, ini bukan, ini masuk surga nih. Dia ngatur. Nah, jadi seorang Nabi ceritakan satu dengan sebuah hadis ini, hadirin mulia. Nabi ceritakan seorang preman di zaman Bani Israel, di kalangan Bani Israel, pernah membunuh 99 orang. Dia punya problem dengan emosinya. Dia kalau emosi baca orang. Setiap emosi baca orang, bunuh orang. Sampai 99 orang dia bunuh. Dia pengen taubat, Pak. Jangan sampai ini bunuh orang lagi. Dia datang kepada ustaz. Ternyata ustaz ini dua, Pak. Ulama ini dua. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama yang benar, ada ulama palsu, ulama-ulama su. Ulama-ulama dunia ini ciri-cirinya apa? Yang jelas yang pertama, tak ada mahabbah di hatinya kepada umat. Dia hanya tahu hukum hakam saja. Ilmu dia banyak, amal tak ada. Kalau bicara tak ada hikmahnya. Itu ulama dunia. Main vonis-vonis saja. Kalau ketemu dia, bertambah cinta kita kepada dunia. Jadi preman tadi datang kepada ustadz yang pertama tadi. Dia bilang bagaimana kira-kira. Dia tak bilang dia. Dia bilang ada orang yang sudah bunuh 99 orang. Kalau orang itu hendak bertaubat, kira-kira diterima gak taubatnya? Langsung dia sambut hati. Wah, tidak bisa itu. Oh, itu udah orang kurang ajar itu. Itu orang pendosa yang tak mungkin diampunkan. Satu orang bunuh orang yang dosa besar. Pokoknya gak ada harapan orang itu taubat. Gak ada cita. Ini pendosa. Dengar jawabannya, Pak. Emosi lagi nih anak muda. Aduh, emosi lagi. Tak dihantar, bacot, tusuk, habis mati. Astagfirullah. Dia bilang, aku datang ke sini mau taubat. Tapi jawaban ustaz ini bukan naikkan iman, tapi naikkan darah. Ada orang ditanya, ustaz. Bukan iman kita yang naik jawabannya, darah kita yang naik. Orang alul sunnah wal jamaah, dia alul sahwat wal jamaah. Menasu, marah-marah gitu, dunia itu. Dia menangis lagi, ya Allah, aku pengen bertobat, ya Allah. Datanglah dia kepada seorang ulama ahlul hikmah. Ulama yang hati penuh dengan zikir, hati penuh dengan nur, cahaya, mahabbah kepada umat. Saat ada orang sudah bunuh 100 orang. Kalau dia bertobat, diterima enggak tobatnya? Apa jawaban ulama tadi? Sebesar apapun dosa orang itu, ampunan Allah jauh lebih besar. Kasih tahu orang itu, kalau dia mau bertobat, ada syaratnya. Dia mesti keluar dari kampungnya. Dia mesti tinggalkan kampungnya, dia mesti berhijrah. Dia mesti pergi bergaul dengan orang-orang saleh. Kayak saya sekarang, Pak, lagi datang ke sini Azikra. Karena lingkungan saya melalaikan. Anak, istri, keluarga, bisnis, melalaikan, semuanya melalaikan. Bergaul dengan orang-orang saleh. Oh, begitu ya. Syaratnya itu saja. Iya, dia harus tinggalkan kampungnya, dia pergi ke satu kampung. Nah, ini disebut nama kampungnya. Di kampung ini, disinilah kampung-kampung orang bertaubat. Datang ke sana. Dia pulang ke rumah, dia ambil kemas-kemas barangnya, masukin bajunya semua, tasnya. Dia pergi tinggalkan kampungnya yang ternyata terbukti selama ini telah membuat dia jadi orang jahat. Lingkungan yang jahat, Pak, membuat orang baik jadi jahat. lingkungan yang jahat, hati-hati Pak. Lingkungan ini, kawan saya ustadnya orang soleh, tamatan Gontor, pergi ke Bali jumpai saya. Saya sudah bilang, kau kalau ke Pantai Kuta ajak saya, jangan sendiri-sendiri. Mau ke Pantai Kuta sendiri-sendiri. Dia bilang insya Allah, aneh bawa Quran. Nanti di pantai mau ngaji aja. Mau buat suasana agama di pantai gitu. Benar Pak, sampai di pantai langsung beli kacamata hitam. Hah? Gak tahu buat apa itu kacamata. Ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngaji Pak. Satu lembar, dua lembar. Lewat turis Jepang. Dia lihat astagfirullah. Pakai bikini kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setengah jam di pantai Pak, lewat orang bule Australia semua Pak, di pantai tahu sendiri pakaiannya. Akhirnya astagfirullah pun berganti, masya Allah, masya Allah. Al-Quran pun disimpan hadirin. Awalnya baik, tapi lama-lama di pantai hadirin mulia terbiasa dengan maksiat. Hati-hati mencari teman, hati-hati. Kita ini besi Pak, tapi kalau sering nempel sama magnet, lama-lama jadi magnet Pak. Maka hobi saya itu dari pertama taubat sampai sekarang setiap ketemu ustaz pasti pijit-pijit ulama ustaz. Mudah-mudahan transfer ilmu lalu jari, transfer ilmu. Allah kuasa kan. Insya Allah khidmat ulama Pak ya, Bapak khidmat ulama. Jangan sampai ustaz-ustaz kita ini semua pikirkan keperluan Pak sampai dia tinggalkan dakwah. Jangan sampai habis-habis Quran Pak hilang hafalnya gara-gara jualan bakso. Jangan dimodalin Pak, imam masjid antum jangan modali bisnis, kasih duit yang banyak. Iya, enggak boleh Pak. Kalau hilang hafalan imam masjid gara-gara mencari nafkah, satu kampung berdosa. Ada orang yang enggak boleh bekerja, Abu Hurairah mau tanam pohon di depan Masjid Nabawi, langsung Nabi tegur, "Ya Abu Hir, maukah aku beritahu sebuah cocok tanam yang lebih baik dari ini?" Mau ya Rasulullah, ucapkan satu subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 100 pagi 100 sore saya dengar Ustaz Ahmad Sid zikir pagi petang, 100 pagi 100 sore tasbihat. Bapak ucapkan satu tadi subhanallah dapat satu pohon. Saya barusan ucapkan dapat satu. Dapat 100 pohon. Ustaz jamaahnya puluhan ribu, suruh orang zikir. Semua dapat satu-satu pohon, ustaz dapat 10 ribu pohon. Enggak tahu kita berapa besar luasnya pohonnya ustaz, kebunnya ustaz di surga. Karena amalan orang yang mengikuti kita, kita dapatkan sempurna. Maka dakwahlah Pak. Ya, dakwah ya. 3 hari insya Allah. Sama-sama nanti kita ya. Insya Allah. Jadi hadirin sekalian, ini matahari sudah mulai terbit. Itu banyak mau kita obrolkan lagi. Mohon maaf Ustaz, Arifin, semua. Teman-teman, sahabat sekalian. Saya cuma mau mengharap satu, semua kita jadi da'i lah. Jadi da'i aja. Bukan jadi mufti, jadi da'i. Lihat orang gak sholat, pegang tangannya aja ke masjid. Jangan dihakimi. Ya, jadilah dai, jangan jadi mufti, jangan jadi hakim. Biarlah ustaz-ustaz yang berfatwa. Insyaallah zikir akbar besok ustaz ya. Besok datang semua ya, sahabat-sahabat sekalian, datang ke Masjid Az-Zikra besok subuh zikir akbar insyaallah. Kita penuhkan ini masjid pada subuh ustaz. Pada subuh. Ya, semua teman ajak-ajak teman semua ya. Kalau punya Allahu Akbar la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Baik, sekalian Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, amin. Amin. Diberkahi umur kita, diberikan kesehatan. Ustadz Arifin Ilham, kita doakan beliau, Allahu Akbar, jadi raja di surga, amin. Amin. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.